Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang ke-6 dari pertemuan yang kedua dalam kuliah Mafatih al-Ilm. Masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab al-Ilmiyah karya Al-Syekh Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Kita di halaman 84 dari buku panduan, bait syair yang ke-190. Penulis rahimahullahu taala berbicara menjelaskan tentang sebagian majalah yang beliau bahasakan di sini sebagai majalat as-su, majalah-majalah yang jelek. Ya, pertama beliau terangkan tentang bahayanya, al-hadar min majalat as-su, berhati-hati dari majalah-majalah yang jelek yang menyesatkan. Kemudian yang kedua beliau terangkan ba'dur radail allati tansyuruha majallatus su, sebagian perkara-perkara yang hina yang disebarkan oleh majalah-majalah yang jelek. Dan beliau juga memperingatkan tentang al-malahidah at-tughah, tentang orang-orang mulhid yang melampaui batas serta jalan-jalan mereka yang rusak. Ini 3 pembahasan dalam 13 bait syair. Kata beliau rahimahullahu taala, wahdar majallati su'in fil mala nushrat tad'u jiharan ila nashril bala bihimi. Hati-hati kamu dari majalah-majalah su, majalah-majalah jelek. Iya. Mengandung kemungkaran, mengandung kefasikan, mengandung bidah yang menyesatkan. Majalah-majalah su fil mala nusyrat. Fil mala asalnya fil mala'i, maksudnya di tengah manusia. Nusyrat disebarkan. Tad'u jiharan ila nashril bala bihimi. Yang terang-terangan mengajak untuk menyebarkan musibah, menyebarkan petaka di tengah manusia. Iya. Nah, ini dari nasihat beliau, dari nasihat penulis rahimahullah ta'ala kepada para penuntut ilmu yang membaca buku ini, bahwa ada hal-hal yang jangan dia dekati, perkara-perkara yang membahayakannya. Di antaranya adalah majalah-majalah yang beliau lihat. Dan ini di masa beliau ya. Di masa beliau. Iya, beliau akan terangkan apa isi dari majalah-majalah itu yang beliau lihat dari kemungkarannya. Iya. Dan ini andai kata beliau melihat di masa kita ini, tentunya lebih mengerikan lagi. Dan sekarang ini bukan dalam bentuk majalah saja. Ya, seorang bisa membaca, melihat di mana saja lebih mudah daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya seorang baca majalah, dia beli atau dia pinjam. Kalau sekarang semua orang bisa membacanya. Semua orang bisa membacanya. Nasallallahu alaihi. Jadi majalah-majalah ini terang-terangan mengajak untuk menyebarkan musibah. Menyebarkan musibah di tengah manusia. Menyebarkan dari kemungkaran. Iya. Di tengah manusia. Jadi ini disebut musibah. Karena memang harus diketahui bahwa perkara yang mengganggu agama seseorang itu musibah. Dan sebenarnya di antara jenis musibah, ini musibah yang paling besarnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari doa beliau, beliau berdoa wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam agama kami. Iya. Karena musibah yang menimpa dunia itu gampang. Tapi kalau musibah menimpa agama, ini adalah hal yang berat untuk ditangani. Iya. Kata beliau, tad'u li nabdil huda wad-dini ajma'ihi wal-ilmi bal kulli aklin kamilin salimi. Majalah-majalah ini dia mengajak untuk membuang petunjuk dan agama semuanya. Dan mengajak untuk membuang ilmu. Bahkan mengajak untuk membuang setiap akal sempurna yang selamat. Iya. Sini beliau terangkan beberapa kerusakan dari majalah-majalah ini. Pertama, membuang dari huda, petunjuk. Ya. Di mana isi dari majalah-majalah yang disebutkan oleh Syekh di sini bukan membawa dari petunjuk, tapi membuang dari petunjuk, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan ilmu. Bukannya dibekali seseorang dengan hal yang bermanfaat baginya, malah diberi hal yang membahayakannya. Hal yang membahayakannya. Iya. Kemudian walir rukuni ila dunya wa zukhrufiha warat'i kal hayawani sa'imil buhumi. Demikian pula majalah ini membuat seorang itu selalu condong kepada dunia. Iya. Membuat seorang itu selalu condong kepada dunia dan perhiasannya. Dan majalah ini mengajak seorang itu untuk ya, dia puas seperti hewan ternak yang dipelihara. Iya. Jadi umumnya seperti mereka yang memuaskan dirinya seperti hewan ternak, tidak ada aturannya, tidak ada batasannya, hanya memperpuas syahwatnya saja. Maka ini keadaan sebagian dari manusia. Karena itu di antara manusia ada yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, inhum illa kal anami bal hum adallu sabila. Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak saja, bahkan lebih tersesat jalannya. Bahkan lebih tersesat jalannya. Iya. Baik. Jadi seperti hewan as-sa'im, hewan ternak yang digembalakan, al-buhumi. Al-buhumi itu dari hewan yang hitam, yang apa namanya, yang kelam. Ya, dan mungkin bisa dibaca al-bahimi, jamak dari bahima. Kemudian kata beliau, walit tahattuki jaharan wal khala'ati ma nabdil muru'ati wal akhlaki min adami. Majalah-majalah ini juga ini mengajak untuk melepaskan dari akhlak, tahattuk, dilepaskan dari akhlaknya, dari kemuliaannya, dari hijabnya, jahron terang-terangan, wal khala'ah, dan mengajak kepada buka-bukaan, ma'nubdi atau ma'nabdil muru'ati wal akhlaki, disertai dengan membuang muru'ah, membuang muru'ah, etika-etika bagus, wal akhlak, dan akhlak-akhlak yang mulia. Iya. Min adami, sehingga hilang semuanya dari akhlak dan muru'ah tersebut. Iya. Jadi sebagian majalah itu mengajak kepada hal itu. Terang-terangan dikasih dari pedoman-pedoman dari kebiasaan-kebiasaannya orang-orang kufar, dibawakan dari perkara-perkara yang bertentangan dengan akhlak, bertentangan dengan menutup aurat, bertentangan dengan hijab. Dan ini dari kerusakan ya majalah-majalah tersebut. Iya. Dan bisa dirasakan ya perbedaan perempuan-perempuan misalnya di masa 30 tahun yang lalu dengan sekarang ini. Itu tampak sekali bagaimana negeri-negeri kaum muslimin dijajah, dimasuki oleh akhlak-akhlak yang buruk dari luar, itu dengan perantara apa yang dibaca oleh generasinya dari majalah-majalah ini tadinya masuknya. Iya. Dan sekarang seperti yang saya sebutkan tadi, itu lebih berbahaya lagi. Sudah ada di layar-layar televisi, ya, ada di saluran-saluran channel dan sebagainya dari perkara-perkara yang dimaklumi di masa ini. Iya. Maka beliau ingatkan para penuntut ilmu jangan mendekati hal-hal yang seperti ini. Berikutnya dari masalah yang juga kerusakan yang dibawa oleh majalah-majalah ini adalah wal-i'timadi alal asbabi mutlaqiha dunal musabbibi wal khallaki min adami. Demikian pula bersandar kepada sebab-sebab, ya, secara mutlak tanpa bersandar kepada al-musabbib, Allah yang mengadakan dan yang mencipta dari tidak ada. Iya, karena itu sering kita baca ya di berita-berita, kalau ada kejadian misalnya ada gempa, wah ini gempa ini adalah suasana alam, tabiat, ya, ada pergeseran lempengan-lempengan bumi, ya. Dia hanya berbicara tentang apa? Tentang sebab-sebab saja secara mutlak, tanpa dia membicarakan bahwa ada Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukannya, yang menetapkannya. Iya. Ada Allah yang menentukan dan menetapkannya. Dan ini bagian dari keimanan kepada Allah, ya, di berbagai ucapan manusia, apakah di dalam majalah maupun yang lainnya, seakan-akan kejadian-kejadian itu datangnya dari alam sendiri, sebuah sebab, tidak ada yang menyebabkannya, tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala menentukannya. Dan dimaklumi bahwa itu adalah kekufuran. Iya. Dan penulis berkata, wal kufri billahi wal amlaki ma' rusulin wal wahyi ma' qadarin wal ba'ati lirrimami. Kekafiran kepada Allah dan kepada malaikatnya, serta kekafiran kepada para rasul dan wahyu, ya, juga kekafiran kepada takdir hari kebangkitan, di mana dibangkitkannya tulang-tulang yang telah menjadi tanah. Nah, ini juga dari kejelekan yang disebarkan di majalah-majalah tersebut, ya, dibawakan dari berbagai apa namanya kisah di dalam majalah, hal-hal yang kadang bertentangan dengan keimanan, kadang disebutkan dari kisah-kisah tersebut ada yang mencipta selain daripada Allah, atau bentuk kekufuran kepada para malaikat, sehingga dikisahkan malaikat itu dengan wujud manusia kemudian berbuat hal yang jelek, ya, sama seperti umumnya manusia. Digambarkan tentang rasul bahwa rasul dengan akhlak yang jelek, ya, tentang wahyu pengingkaran tentang takdir, dan takdir itu, ya, kadang bisa dirubah oleh manusia, dan sebagainya dari hal-hal yang merupakan kekufuran yang nyata di dalam majalah-majalah tersebut. Ya, dan tentunya di hari-hari ini itu lebih parah lagi di hari-hari ini, ya, di mana di segala hal yang disaksikan oleh manusia ada saja yang dimasukkan dari kekufuran, dari kekafiran, hal yang merusak akidah, hal yang merusak akidah. Hampir di setiap majalah, di setiap koran ada penjelasan tentang apa namanya bintang-bintang di dalam ramal dan menentukan nasib. Ada juga penjelasan tentang perkara-perkara yang mengandung kekafiran terhadap bertentangan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, para rasul, hari akhirat, keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Iya. Kemudian dari kerusakannya juga disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Iya. Kata beliau, wal i'tinaqi at-tabi'ati wal i'tinaqi tabi'iyati laisa laha mudabbirun fa'ilun ma syaa'a lam yadhimi. Ya, untuk meyakini at-tabi'at. Ya, ini seakan-akan semua yang terjadi itu alami, tidak ada yang menciptakannya, terjadi begitu saja. Ya, dan ini kekafiran yang nyata. Kaum musyrikin saja itu, kaum musyrikin saja di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meyakini seperti itu. Mereka tahu ada yang mencipta, ada yang menghidupkan, ada yang mematikan, ada yang mengatur segala sesuatu. Ya. Tapi di sebagian majalah, naudzubillah, seakan-akan harus diyakini. Ya, sifat kealamian katanya, terjadi secara alami. Tidak ada sebabnya. Tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang mengadakannya. Ya. Hanya terjadi begitu saja. Iya. Laisa lahu mudabbirun fa'il. Tidak ada yang mengatur dan mengadakannya. Masya alam yadhimi. Ya. Yang apa saja yang dia kehendaki itu akan menjadi gelap. Qamat ladaihim bila qayyumin abda'aha. Bagi mereka bahwa seluruh hal ini itu terjadi tanpa ada qayyum, tanpa ada yang maha tegak, abda'aha, yang mengadakannya. Musakhkharatin li ghayatin minal hikami. Ya, tanpa ada yang mengadakannya, di musakhkharat, ya, diadakan agar supaya dia tunduk sempurna untuk keperluan-keperluan yang berisi hikmah di dalamnya, tujuan yang penuh dengan hikmah. Jadi penulis ingin menjelaskan kalau Allah yang mencipta, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari makhluk itu, ditundukkan untuk manusia untuk sebuah tujuan penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah. Maka mereka ini seakan-akan segala perkara itu terjadi begitu saja. Tidak ada Allah Al-Qayyum yang maha menegakkan segala sesuatu, yang segala perkara itu tegak karena Allah. Tidak ada mereka yakini hal tersebut. Iya. Kata beliau, sammuhu madhan lahul ilm al-jadida balil kufr al-qadim wa minhu al-qawlu bil-kidami. Nah, sini penulis terangkan bahwa ini pemahaman seperti ini, alam itu terjadi alami, itu mereka namakan sebagai pujian. Mereka namakan ilmu baru katanya. Padahal kata penulis itu kekafiran yang sudah lama. Di antaranya ucapan orang-orang filsafat bahwa bumi ini sudah lama. Iya. Karena orang-orang filsafat punya ucapan kekafiran dari dulu. Mereka mengatakan bahwa bumi ini apa namanya? Sudah lama. Ya. Terjadi begitu saja, dia sudah lama. Sudah lama bumi tersebut. Baik. Dan ini dari kekafiran kaum filsafat. Dan ini sudah ada dari dulu kekafiran ini. Mereka anggap sebagai ilmu baru, padahal itu adalah kekafiran yang sudah lama. Taqassamuhul malahidatut tughatu ala sahmin wa aktsara la ahlan bidil kisami. Ya, mereka membaginya. Para malahida yang melampaui batas ini membaginya. Ya. Di atas suatu saham, di atas suatu pembagian, ya, atau lebih daripada itu, satu saham atau lebih. La ahlan bidhi kisani. Kata penulis, katakan, ya, tidak ada ahlan bagi bagian yang seperti ini. Nah, taqassamuhu al-malahidatu, fa'ilnya itu, taqassamuhu fa'ilnya al-malahidatu at-tuwa, itu fa'ilnya. Iya. Jadi, fi'ilnya jama', fa'ilnya jama', dan itu boleh ya. Di atas lugha akaluni baragih. sama dengan bahasa akaluni barogif. Itu dari sisi bahasa. Baik. Jadi penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan di sini bahwa orang-orang mulhid yang menyimpang, yang mereka ini melampaui batas terhadap agama, ini kekafiran, kesesatan ini mereka mewarisinya, membagi-baginya. Seperti membagikan warisan, membagi pembagian. Iya. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya berlepas dari yang seperti ini. Jangan dia buka peluang menerima hal yang seperti ini. Itulah makna ucapan penulis, la ahlan bidil kisami. Tidak ada ahlan. Orang kan kalau datang dikatakan ahlan wa sahlan ya. Ini dikatakan tidak ada ahlan bagi pembagian yang seperti ini. Wa kullama marra qarnun aw qurunun ataw bihi ala suratin ukhra li khubdihimi. Setiap kali berganti generasi atau beberapa generasi, mereka datangkan lagi dalam bentuk yang lain. Karena buruknya mereka. Nah, dan ini petaka ya dari ahlul batil seperti itu. Kebatilan itu, sumber-sumber kebatilan itu mirip sama. Tapi pada setiap masa, setiap zaman, ya mereka datangkan dalam bentuk apa? Bentuk-bentuk baru. Iya. Yang mencocoki dari syahwat mereka atau mencocoki dengan masa mereka. Dan itu selalu seperti itu. Apa saja. Mau bid'ah, mau dosa, mau maksiat. Seperti itu. Dimodifikasi tapi asalnya sama. Iya. Kalau dari dahulu zina itu namanya zina ya. Ya sekarang banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Iya. Kadang dibahasakan dengan bahasa modern, pacaran. Iya. Riba seperti itu. Namanya riba adalah riba. Kadang dibahasakan dengan bahasa bunga bagi hasil ya dan sebagainya ya khamar ya namanya khamar dari dulu khamar ya tapi bahasanya sekarang banyak penamaannya iya maka kadang mereka datangkan sebagian bentuk dengan dari bentuk yang lainnya dan ini karena keburukan mereka iya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ba'dul khabithi ala ba'din sayarkumuhu rabbi wa yaj'aluhu finnari lidharami. Ya. Dan penulis ingatkan bahwa ingat sebagian hal yang buruk, hal yang hina itu kalau berkumpul dengan hal yang hina yang lainnya, ya, bertumpuk-tumpuk maka Allah akan menjadikannya di dalam neraka untuk dibakar. Iya. Baik. Ini penulis rahimahullahu taala ya ingin menjelaskan bahwa ujung dari perbuatan orang-orang ini bahwa kebatilan mereka itu akan bertumpuk-tumpuk terus digabung ya dan akhirnya dari kebatilan-kebatilan ini khabith perkara yang buruk ini nanti ujung-ujungnya itu menyeret mereka ke dalam neraka jahannam wal iyadu billah. Ya dan ini semisal dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan penulis mengisyaratkan kepada ayat di surah Al-Anfal, ayat 37. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجَعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجَعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Supaya Allah memisahkan khabith yang buruk itu dari yang baik. Dan menjadikan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, bertumpuk-tumpuk. Lalu kesemuanya ditumpukkan oleh Allah. Lalu dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Iya, mereka inilah orang-orang yang merugi. Iya. Jadi, itu peringatan bahwa keburukan, kebatilan, hal yang khabith, kekafiran, kefasikan. Kalau dia bertumpuk-tumpuk, ujungnya nanti akan masuk ke dalam neraka wal iyadu billah. Iya. Kemudian beliau katakan wa'jab li'udwani qaumin hawalu safahan ayyajma'uhu ila al-islam fi kamami. Maka kagetlah kamu, takjublah kamu kepada permusuhan suatu kaum, yang mereka ini mengupayakan dengan penuh kebodohan, ingin mengumpulkan hal-hal yang keji seperti ini, dia masukkan ke dalam Islam. Iya. Di dalam satu kumam, di dalam satu, apa namanya, di dalam satu lubang baju. Ini kumam ya, seperti ini, lubang baju. Jadi, biasanya masuk itu cuma satu tangan, kan begitu. Nah, ini dia memasukkan dua tangan di situ. Ada Islam, ada juga hal yang buruk ingin dia masukkan. Nah, maka itu tidak mungkin. Hal yang ajaib kalau seperti itu. Kannari fil ma'i, seperti memasukkan api di dalam air. Au tuhrin ala hadathin fi waktihi. Au ikha'i di'bin wal ghanami. Ya. Jadi kasih perumpamaan ya, orang yang ingin menyatukan antara yang hak dan yang batil, itu seperti ingin memasukkan ke lubang baju itu dua tangan di dalamnya, atau ingin seperti memasukkan api ke dalam air. Bisa api masuk dalam air? Hah? Itu mustahil. Atau dikatakan bersuci dalam hadas. Dia suci dalam hadas. Ada orang yang suci dalam hadas? Ya, kalau dia hadas-hadas, tidak ada namanya orang yang berhadas itu suci. Jelas ya? Kalau dia sudah bersuci, hilang hadasnya. Ya. Dalam satu waktu. Atau orang yang ingin mempersaudarakan antara serigala dengan kambing. Hah? Bisa bersaudara serigala dengan kambing. Itu tidak ada ceritanya. Serigala bersaudara dengan apa? Dengan kambing. Iya. Walaupun serigalanya dididik baik-baik, tetap saja namanya serigala, tetap serigala. Iya. Jadi pernah ada seorang perempuan, dia dapat anak serigala. Masih kecil serigala ini. Sudah ditinggal pergi sama induknya. Maka perempuan ini, pengembala kambing, diambil anak serigala itu. Dipelihara. Ya, menyusu dari kambingnya. Dan kambingnya ini juga punya anak baru lahir sama. Jadi dia punya saudara susuan kambing. Ya. Sama-sama tumbuh besar begitu. Nah, begitu besar serigala ini, saudara susuannya diterkam sama dia. Ya. Diterkam. Padahal dari kecil dia dididik sebagai anak kambing. Minum dari susu dari ibunya kambing juga. Tapi begitu besar serigala tetap menjadi serigala. Maka perempuan ini mengucapkan tiga bait syair yang indah. Kata beliau, Baqarta syuwaihati wa faja'ta qalbi wa anta li syatina ibnur rabibu. Gudita bidurriha wa nasya'ta ma'aha. Faman akhbaraka bi anna abaka dibu. Idza kana tiba'u tiba'a su'in fala adabun yufidu wala adibu. Katanya, kamu menerkam anak kambingku dan engkau membuat kaget hatiku. Padahal engkau itu saudara susuan untuk anak kambingku. Kamu besar dari susu ibunya. Dan kamu tumbuh bersama. Lalu siapa yang memberitahu kamu bahwa ayah kamu itu seorang serigala? Ya. Apabila tabiat itu adalah tabiat yang jelek, maka tidak ada adab yang bermanfaat dan tidak ada pula pendidik yang bisa mendidiknya. Ya. Dan memang ada sebagian manusia juga seperti itu ya. Masyaallah lafia. Baik. Jadi di sini penulis rahimahullahu taala sudah menjelaskan tentang bahaya dari majalah-majalah su ini. Ini kalau cerita beliau ini terkait dengan di masa dahulu, di masa beliau, iya. Di masa beliau, kira-kira bagaimana kalau penulis rahimahullahu taala hidup di masa sekarang? Ya, melihat dari kerusakan naudzubillah yang terjadi di masa sekarang ini. Kekafiran yang berlipat-lipat. Iya. Kekafiran yang berlipat-lipat. Karena itu, seorang penuntut ilmu, jangan dekat kepada hal-hal yang seperti ini. Itu bisa merusak dirinya, dan bisa menghalanginya dari jalan ilmu. Nasallallahu lana walakumul afiyah. Baik, selesai dari fasal ini. Kemudian beliau tutup dengan sebuah khatimah. Dengan sebuah penutup. Kata beliau, khatimatun fi tahsili thamaratil ilmin nafi'ah. Wajitinai kutufihid daniyatil yani'ah. Penutup seputar hasil ilmu yang bermanfaat. Ya. Tahsil artinya dia memperoleh, mendapatkan thamarat. Thamarat artinya buah atau hasil. Al-ilmi, buah-buah dari ilmu, an-nafiah, buah yang bermanfaat. Wajitina'i, ijitina artinya dia memetik, memanennya. Kutufihi, kutuf itu artinya sesuatu yang dipanen yang bisa diraih dengan tangan, yang bisa dipetik. Ad-dania, ad-dania artinya yang dekat. Al-yani'a artinya yang matang. Ya, jadi ini satu fasal beliau ingin menjelaskan kapan seorang itu mendapatkan pengaruh bermanfaat dari ilmu. Dan kapan dia bisa memetik buah dari ilmu itu dengan tangannya. Matang langsung jadi dia petik. Ya. Maka ini fasal yang penting. Dan ini akhir dari pembahasan penulis di dalam buku ini. Ya, beliau ingin menjelaskan bahwa ilmu itu ada buah dan pengaruhnya. Ada buah dan pengaruhnya. Dan ilmu itu ada ciri-ciri bahwa seorang itu sudah meraih manfaat dari ilmu. Dia sudah memetik dari ilmu tersebut. Iya. Maka penulis di sini ingin memberikan, ingin menjelaskan beberapa pengaruh daripada ilmu tersebut dan beberapa buah daripada seorang yang telah mempelajari ilmu. Dan beliau tutup dengan wasiat-wasiat dan pesan-pesan yang sangat mendalam sekali, ya, patut untuk kita cermati. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala di halaman 86, bait syair yang ke-204. Hasilul ilmi ma umli sifati lahu fa asgi sam'aka wastansit ila kalimi. Iya. Ini pembahasan yang pertama, hasilul ilm bi sifat. Orang yang mendapatkan ilmu itu adalah dengan beberapa sifat. Jadi ingin beliau jelaskan bahwa orang yang mempelajari ilmu, dia sudah memegang ilmu, itu dia punya sifat-sifat. Punya sifat-sifat. Ini dia perhatikan sifat ini. Ya, pada dirinya. Ada orang yang salah kaprah, salah paham. Dianggap dirinya sudah dapat apa? Sudah dapat ilmu. Tapi hakikatnya dia belum dapat apa-apa. Iya. Dia belum dapat apa-apa. Maka seorang itu dapat ilmu, apa cirinya? Dia sudah peroleh dari ilmu, ilmu itu berpengaruh padanya. Nah, ini ada cirinya. Karena itu hasilul ilm, orang yang telah memperoleh ilmu itu, ma'um li sifatilahu, adalah orang yang sifat-sifatnya akan saya terangkan. Apa yang akan saya imla, saya tulis di sini. Fals gisam'aka, maka pasang pendengaranmu baik-baik. Pasang pendengaranmu baik-baik. Wastansit ila kalimi, dan dengarkanlah dari ucapan-ucapanku. Iya. Diamlah mendengar ucapan-ucapanku. Maksudnya, ya, renungi dengan seksama apa yang saya akan dengar, apa yang saya akan sampaikan. Iya. Tapi sebelum beliau menjelaskan sifat-sifat itu, beliau terangkan dulu bahwa orang yang memperoleh ilmu itu, ya, bukanlah dengan sifat-sifat yang disangka oleh sebagian orang. Bukan sekedar hafalan. Ya. Hasilul ilm laysa mujarrada al-hifdz taswid al-awraq wa tasaddur wa surah al-jaddaba wa qalu na'am aw la aw mahall al-asfar wa syahadat. Orang yang mendapatkan ilmu bukan sekedar hafalan, memenuhi lembaran, tampil terdepan, penampilan mempesona, ucapan iya atau tidak, bukan pula tempat-tempat yang telah dikunjungi. Ya, atau lembaran-lembaran pengakuan. Ya. Bukan tempat apa namanya? Al-Asfar, bukan tempat untuk Al-Asfar di sini bukan dikunjungi, ya. Maksudnya tempat-tempat yang dia bukan sebagai tempat hanya menampung saya, hanya di sebagai tempat untuk memikul hal-hal yang berat. Ya, bukan seperti itu ilmu. Nah, karena itu beliau ingatkan, kata beliau, wadaka hasilul ilmi, itu orang yang mendapat ilmu, la hifdukal futya bi ahrufiha, bukan kamu hafal fatwa dengan huruf-hurufnya. Iya. Bukan kamu hafal fatwa dengan apa? Huruf-hurufnya. Ada orang yang masya Allah punya hafalan, ya, dia bisa hafal semua, ya. Iya. Tapi tidak ada pemahamannya, dia tidak punya paham. Dia tidak punya pemahaman. Dia cuma punya hafalan saja. Ya. Dia punya hafalan, tidak paham. Dan itu tidak cukup. Ya. Kalau ada fatwa dari seorang guru, dia hafal fatwa itu dengan hurufnya. Dia fatwa, dia hafal dengan hurufnya. Itu bukan ilmu. Ya. Itu cuma pengetahuan saja namanya. Sebab kalau fatwa itu belum tentu dia bisa pakai di tempat lain. Ya, karena seorang mufti, seorang guru, kadang dia memberi fatwa di kondisi tertentu, ada keadaan tertentu, belum tentu cocok diterapkan di tempat yang lain. Iya. Belum tentu cocok diterapkan di tempat yang lainnya. Karena itu seorang harus hati-hati terkait dengan masalah apa? Fatwa-fatwa. Iya. Jadi ada penerjemahan dari fatwa-fatwa para ulama kita. Kadang si ahli memberi fatwa di sesuatu tertentu, orang ini dia arahkan ke sesuatu tertentu pula. Jadi ilmu itu bukan kamu sekedar menghafal fatwa dengan huruf-hurufnya. Tidak seperti itu dari ilmu. Harus ada pemahaman. Wala taswidika al-awraqa bil-humami. Dan ilmu itu bukan kamu menghitamkan kertas-kertas dengan arang-arang. Iya. Jadi maksudnya ilmu itu bukan sekadar kamu menulis saja. Iya. Kamu punya kertas, kamu tulis, lalu kamu tidak paham apa yang kamu tulis. Iya. Jadi katakan dia sudah punya ilmu karena banyak sekali tulisannya. Sudah banyak yang dia miliki. Itu belum tentu dia memiliki ilmu. Jelas ya? Wala tasadduru sadril jam'i muhtabian. Iya. Bukan pula ilmu itu tasaddur sadril jam'i, dia berada di depan, di depannya perkumpulan, muhtabian, dalam keadaan dia berihtiba. Ihtiba itu dia posisikan kedua lututnya, kemudian dia pegang pakai tangannya begini. Jadi lututnya dia peluk. Atau boleh juga dia mengambil kain, kedua lututnya tidak dipeluk, tapi diikat pakai kain, dia bersandar, ihtiba. Nah, ini bahasa ihtiba, itu gaya duduknya orang Arab kalau dia serius mengajar. Ya, jadi kalau dia duduk mengajar begitu, dia ihtiba, itu artinya dia sudah serius mengajar, mau konsen mengajar. Ya, jelas ya? Jadi bukan fatwa itu, bukan ilmu itu, hasilul ilm, oh ini orang sudah bisa duduk di depan banyak manusia. Ya, duduk di depan banyak manusia. Tumlihi lam tafqahil ma'niya bil kalimi. Yang dimana kamu apa namanya memberikan imla, ya, menuliskan ilmu seakan-akan dia sudah mengimla kepada orang, memberi ilmu, tetapi dia sendiri lam tafqahil ma'niya, tidak memahami makna apa ucapan itu, mana ucapan itu, bukan apa namanya, bukan hasilul ilm seperti itu. Iya. Ya, jangan tertipu dengan orang, oh ini orang banyak yang hadir. Iya. Ini orang kalau berbicara, orang senang mendengarnya. Iya. Itu bukan, belum tentu itu adalah ciri apa? Ciri ilmu. Sebab manusia kalau dihitung, manusia itu pada kehendaknya, keinginannya, itu tidak ada yang apa? Tidak ada yang bisa mengikuti keinginan mereka kecuali apa yang mencocoki syahwat mereka. Karena itu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, atau saya lupa dari Salman Al-Farisi atau siapa dari sahabat, pernah dibuatkan majelis untuk beliau. Iya. Dibuatkan majelis untuk beliau duduk di masjid yang hadir banyak sekali yang hadir. Begitu beliau duduk, maka dibukalah tafsir surah Yusuf. Beliau mulai menafsirkan. Ya, maka orang-orang pergi satu-satu. Ya. Sampai sedikit yang duduk di majelis. Sedikit yang duduk di apa? Di majelis. Jadi mereka anggap bahwa duduknya sahabat ini menafsirkan Al-Quran dengan tafsir yang sedemikian rupa sesuai dengan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak mencocoki keadaan mereka. Sebab banyak dari mereka waktu itu Ya, senangnya tema-tema pembahasan ada kisah-kisahnya, ya ada ceritanya, membuat orang senang mendengar dan sebagainya. Ini sahabat duduk, dia menafsirkan ayat, subhanallah. Pada kabur, pada lari. Satu-satu. Iya. Ini menunjukkan bagaimana kadar akal manusia itu. Iya. Padahal ini masih di masa sahabat. Terjadi kejadian yang seperti ini. Karena kalau manusia diikuti keinginannya, maka manusia itu, apalagi didominasi oleh syahwatnya, kebiasaannya yang keliru, ya, sulit ilmu itu masuk. Karena itu seorang penuntut ilmu, ya, apabila dia ingin menyampaikan ilmu, dia menempuh etika-etika ilmu. Jangan dia keluar dari etika ilmu. Iya. Jangan sampai seperti sebagian orang, agar supaya jangan lari jemaahnya, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Iya. Melakukan apa? Pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya, supaya jemaahnya tidak apa? Tidak lari. Ya, sebagian daya ada yang punya inisiatif, oh kalau ada pengajian dengan ibu-ibu, enggak usah dihijab dulu. Nanti pada lari ibu-ibunya. Iya. Akhirnya duduk ceramah di depan akhwat-akhwat. Hah? Nah, ini bukan jalan yang dibenarkan secara syar'i. Jelas ya? Bisa memberi fitnah untuk si pembicara dan memberi fitnah juga kepada siapa yang hadir di depannya. Iya. Jadi ini hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Hendaknya diperhatikan. Jadi ilmu itu dia ada sifatnya. Kelihatan hasilul ilmi itu berpengaruh. Iya. Bukan sekadar dia pandai duduk di depan. Kalau pandai duduk di depan, semua orang itu pandai duduk di depan. Iya. Karena itu kata Abu Bakar bin Ayyash rahimahullahu ta'ala, ditanya kepada beliau tentang sebagian manusia, dia tidak punya ilmu, tapi duduk manusia berkumpul kepadanya. Ya, kata Abu Bakar bin Ayyash itu wajar. Man jalasa linnasi, jalasan nasu ilaihi. Siapa yang duduk untuk manusia, manusia akan duduk kepadanya. Ya, manusia akan duduk kepadanya. Dan itu pasti seperti itu. Tapi seorang ahli sunnah, ya, mereka dengan menebarkan sunnah, maka apa yang dia sampaikan itu membuat sunnah itu semakin besar. Iya. Membuat sunnah itu semakin besar. Nah, demikian harusnya di dalam menilai dari ilmu itu. Jadi sekali lagi bahwa ilmu itu bukan sekadar ciri ini. Dia duduk di depan banyak orang. Kemudian kata beliau, walal imamatu turhi du'abataha tasannu'an wa khidabu syaibi bil katami. Ya, ini juga. Jadi bukan orang yang hasilul ilmi itu dengan imama yang yang ujung imamanya, lilitannya itu ya panjang ke bawah. Yang sengaja dia buat, oh ini mau dilihat, oh imamanya besar. Oh ini berarti dia ini sudah tingkatan tertentu ini, karena imamanya sudah apa? Sudah besar. Iya. Itu biasanya di masa sekarang itu berada di kelompok-kelompok tertentu ya. Iya. Saya tidak mau sebut orang saya. Ya. Tapi yang paling menonjol itu di kelompok Syiah. Ya, yang paling menonjol ya. Jadi itu kalau dia sudah pakai imamah hitam apa segala macam, oh ini sudah. Dia ini si alim ini. Nah, si alim. Jelas ya? Jadi bukan seperti itu ukuran apa? Ukuran ilmu, bukan dengan imamah. Wala khidabu syaibi bil katmi. Dan bukan pula dia dengan apa? Ada dia punya jenggot atau rambut sudah putih, kemudian dia hilangkan itu dengan katam. Ya, katam ini warna hitam ya. Jadi sudah putih tapi dia semir pakai warna apa? Warna hitam. Nah, ini lebih parah lagi, dianggap dirinya bagus padahal Nabi melarang ya menyemir dengan warna apa? Warna hitam. Ghayyir syaib, beliau perintah untuk merubah rambut putih. Tapi tidak boleh merubah rambut putih dengan warna apa? Warna hitam. Nah, di sini ada dua yang keliru. Yang pertama ada anak-anak muda yang keliru, dan yang kedua ada orang tua yang keliru. Ya, ya, anak muda ini dia ganti warna rambutnya, tapi dia ganti warna rambutnya bukan karena rambutnya sudah putih, karena model. Nah, ini keliru ya. boleh merubah warna rambut itu karena apa? Karena sudah memutih, ada yang putih. Nah, itu dirubah enggak ada masalah. Dan yang kedua, itu tadi sudah putih tapi diganti dengan warna apa? Warna hitam. Ini juga keliru. Baik, jadi harus dipahami ketika ada perintah pembolehan itu arahnya kemana. Apa sisi yang dibolehkan. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wala biqaulika ya'ni da'iban wa na'am kalla wala hamlika al-asfara kalbahimi. Ya. Bukan pula ucapan kamu selalu kalau ditanya, ya, maka dia menjawab na'am atau kalla. Na'am atau tidak. Ini seakan-akan kalau dia sudah hebat kasih fatwa ditanya, oh ya, boleh. Ya, tidak boleh. Iya, tidak. Iya, tidak. Kalau sudah bisa bilang seperti itu, seakan-akan dia sudah apa? Dapat ilmu. Nah, itu belum tentu ya. Nah, kata beliau, wala hamlikal asfara kalbahimi. Bukan pula ilmu itu, kamu membawa apa? Membawa asfar. Membawa barang-barang bawaan. Iya. Seperti hewan-hewan ternak. Iya. Seperti keledai itu, dia membawa buku-buku berat di atasnya. Iya. Tapi namanya keledai-keledai. Dia tidak paham apa nama buku yang dia bawa itu. Cuma dia bawa saja kemana-mana. Iya. Iya. Seperti sebagian orang, kemana-mana dibawa kitab. Iya. Jadi mau kelihatan saja, oh ini Masya Allah ini kemana-mana bawa kitab. Jago ini baca kitab. Suruh baca, tidak tahu dia baca. Ya. Yang penting model saja. Jelas ya? Nah, itu belum tentu hasilul ilmi seperti itu. Baik. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, مَثَلُوا الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا. Perumpamaan orang-orang yang diberikan padanya Taurat, kemudian dia tidak menyandangnya dengan benar, karena dia tidak mengamalkannya, apa yang dia ketahui itu seperti himar, seperti keledai membawa buku-buku besar di atasnya. Iya. Bawaan-bawaan berat. Iya. Seperti itu dibahasakan subhanallah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ilmu tidak seperti itu. Kemudian kata beliau, wala bihamli syahadatin mubahrajatin bisukhrufil qawli min nathrin wa muntadimi. Ya, bukan pula dengan membawa syahada-syahada. Dia membawa ijazah-ijazah yang mubahraja. Ya, dia membawa ijazah seakan-akan ijazahnya ini sudah apa namanya sangat hebat sekali sudah. Ya, dihiasi dengan keindahan ucapan berupa syair maupun apa berupa ucapan biasa ataupun dengan syair. Jadi ijazahnya itu ada tulisannya. Tulisan yang indah bahwa ini si fulan sudah begini dalam bentuk tulisan biasa ataupun syair. Jadi ilmu itu bukan dengan syahada. Apalagi di masa sekarang ya. Ya, dengan bahasa sekarang ilmu itu bukan sekadar dengan titel saja. Dia punya titel, punya gelar, punya ini. Ya, itu tidak cukup di dalam ilmu. Apalagi banyak manusia di masa sekarang ini bergampangan di dalam hal tersebut. Nah, ini dari musibah di masa sekarang. Iya. Kemudian juga harus dilihat ilmu agama ini bidang tertentu. Iya, dia berbagai bidang dan titel-titel ini itu kan di berbagai bidang. Dia berbicara di bidang apa? Iya. Kalau misalnya dia bidangnya doktor di bidang bahasa Arab, terus masuk berbicara tentang akidah dan fikih, nah ini belum tentu benar ucapannya, sebab dia keahliannya bukan di situ. Kalau memang benar-benar ahli di ilmu bahasa, iya, dia keahliannya bukan di situ. Sebagaimana kalau dia punya keahlian misalnya di bidang ilmu usul fikih, belum tentu dia bisa benar di dalam ilmu apa? Ilmu fikihnya sendiri. Iya, sebab ini bidang, itu juga bidang. Iya. Baik. Apalagi kalau dari luar bidangnya. Iya. Ahli peternakan berbicara tentang apa? Ilmu mustalah hadits misalnya. Iya. Nah, ini jauh ininya. Jauh panggang daripada api. Iya. Tidak ada hubungannya. Ya, padahal kalau bidang-bidang ilmu itu ada yang masuk ke bidang ilmunya, wah tidak senang. Ya, tidak ridho ya. Mereka masuk dokter misalnya kalau ada yang apa namanya bicara bukan di bidangnya marah dokternya. Ya apalagi bidang-bidang yang sulit ya yang rumit misalnya seperti dokter ahli bedah. Ya dokter ahli bedah. Ada orang yang biasanya dia membedah mobil, membedah motor, ya. Kerjanya memang di teknik, ya, bidangnya. Tapi subhanallah dia kasih resep bedah tulang. Ya. Maka ini tentunya orang enggak sudah paham bahwa ini apa namanya? Bukan di ahlinya. Tapi bersamaan dengan itu, masuk di bidang agama semuanya mau menjadi bidang apa? Bisa berbicara bidang agama. Bicara sembarangan. Iya. Jadi beliau ingatkan bahwa ilmu itu tidak seperti itu. Ilmu tidak seperti itu. Jadi kalau begitu bagaimana ilmu itu? Orang yang dikatakan hasilul ilm. Nah, beliau terangkan di sini tiga sifat dari hasilul ilm. Tiga sifat dari orang yang mengenal ilmu. Kata beliau, bal khasyatullahi fi sirrin wa fi alanin fa'lam hiyal ilmu kullal ilmi faltazimi. Ini yang pertama. Khasyatillah. Yang pertama dari sifat orang yang hasilul ilm, dia itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal khasyatullah. Orang yang hasilul ilm, dia punya sifat apa? Takut kepada Allah. Fi sirrin, dalam rahasia. Wa fi alanin, maupun dalam terang-terangan. Iya. Fa'lam hiyal ilmu kullal ilmi faltazimi. Ketahuilah, itulah ilmu dengan sebenar-benar ilmu. Maka iltizamlah kamu dengan itu. Komitmen kamu dengan hal tersebut. Jadi kalau ilmunya itu membawa kepada khasyah, kepada rasa takut, ini menunjukkan bahwa ilmunya apa? Bermanfaat. Ilmu itu berpengaruh. Ilmu itu berpengaruh. Iya. Karena di dalam Al-Quran memang dikatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Iya. Dan sudah berlalu ya dari ucapan apa namanya sebagian as-salaf, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil igtirari billahi jahlan. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu sebagai apa? Sebagai ilmu. Dan cukuplah tertipu terhadap Allah itu sebagai kejahilan. Jadi ilmu itu adalah apa? Adalah al-khasyah. Karena itu kata sebagian as-salaf, laisal ilm kathrat ar-riwayah, lakin al-ilm al-khasyah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat. Bukan dengan banyaknya apa? Riwayat. Tapi ilmu itu adalah al-khasyah, rasa takut. Kelihatan dari rasa takutnya. Iya. Ini harus dipahami. Jadi tidak mesti seorang itu dikatakan dia punya ilmu. Dia harus punya tulisan banyak, karya tulis dan sebagainya. Belum tentu. Orang yang bisa menulis itu, dia punya apa? Dikatakan punya ilmu. Apalagi di masa sekarang ini. Ya, menulis itu gampang sekali. Ya, dia bisa ngambil dari sana, ngambil dari sini, jadi sebuah buku, oh saya sudah bisa menulis. Iya. Kalau dibaca oleh seorang alim, alim bisa tahu ini hanya orang-orang yang apa namanya pemula yang mengumpulnya, dan si alim tahu ini si jahil yang mengumpulkannya. Ya, dia mengerti. Karena alim walaupun dia tidak menulis, tapi dia mengerti ilmu itu yang mana. Apa yang disebut dengan ilmu tersebut. Jadi ilmu itu adalah khasyah, rasa takut. Iya, rasa takut. Dan ini mewarnai para ulama. Karena itu mereka berbicara sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Iya. Karena itu kalau ada yang menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepadanya, itu ciri kurang dari ilmunya. Kurang dari apa? Ilmunya. Sebab tidak setiap pertanyaan itu seorang bisa menjawabnya. Ada hal-hal seorang alim manapun, bagaimanapun ilmunya, ada pertanyaan yang kadang pertanyaan tersebut bukan dari bidang dia untuk menjawabnya, atau bukan dari kedudukan dia untuk menjawabnya. Dia tahu mungkin menjawab, bisa menjawab, tapi dari sisi konsekuensi ilmu dia tidak boleh menjawab. Iya. Dan itu ada aturan-aturannya dalam ilmu. Karena itu ilmu adalah al-khasyah, rasa takut. Iya. Kelihatan pada ilmu tersebut. Baik. Dan ini kalau terlihat pada seorang penuntut ilmu, dia sudah mulai belajar. Ketika dia belajar, dia semakin takut. Iya. Dan sembarang berbicara. Itu menunjukkan bahwa ilmunya apa? Ilmunya itu berpengaruh. Dia hasilul ilm. Dia dapat dari ilmu. Dia dapat dari pada ilmu. Kemudian yang kedua. Kata beliau, falta'rifillaha waltadkur tasarrufahu wama ala ilmihi qad hatta bil qalami. Ini yang kedua. Hasilul ilmi itu punya ma'rifatullah, dia mengenal Allah. Karena itu kata penulis, fata'rifillah, hendaknya kamu kenal Allah. Wa tadhkur tasarrufahu, dan hendaknya kamu mengingat perbuatan Allah. Wa ma ala ilmihi qad hatta bil qalami. Iya. Dan mana segala sesuatu itu di atas ilmunya telah ditulis dengan pena. Maksudnya semuanya sudah ditakdirkan. Ya, maksud dari penulis di sini, dari hasilul ilm, dia itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengimani akan ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu menunjukkan pengaruh dari ilm. Semakin seorang itu mengenal dari akidah yang benar, maka itu menunjukkan bahwa dia punya apa? Punya ilmu. Sebab dasarnya di pembahasan akidah, di situ dia mengenal Allah. Iya. Semakin dia punya ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka ini menunjukkan bahwa dia punya apa? Punya ilmu. Iya. Karena dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kapan dia sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal tasarrufnya, ya, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala bentuknya, dihadirkan dalam kehidupannya, maka ini menunjukkan bahwa dia ini telah mendapatkan ilmu. Telah hasil dari ilmu. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, wa haqqahu rif wa kum haqqan bimujibihi wa manhajal haqqi fasluk anhu ghairuh ami. Ya. Kata beliau, dan hak Allah hendaknya engkau ketahui. Ya. Dan hak Allah hendaknya engkau ketahui. Ya, ini juga dari hasilul ilm, dia mengenal hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau dia mengenal hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka hak Allah itu, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, itu haknya. Kalau dia kenal, maka terdapat di dalamnya keikhlasan, akidah dan keikhlasan. Iya. Karena itu hasilul ilm, dia punya ikhlas dan punya akidah yang benar, akidah yang lurus. Iya. Itu terlihat pada seorang penuntut ilmu. Karena itu kalau seorang penuntut ilmu dari awal dia tumbuh, dia sudah lurus akidahnya, kuat di pembahasan-pembahasan akidah, maka ini penuntut ilmu diharapkan kebaikannya. Sebab itu inti daripada ilmu. Yang membuat ilmu-ilmu yang lainnya itu diberkahi dan mudah untuk dia pahami. Ya. Berbeda dengan orang yang dia sibuk saja di cabang-cabang ilmu. Kadang di fikih bagus, di hadith bagus. Tapi dia tidak perhatian dengan ilmu akidah. Maka ini pengaruhnya akan kurang. Iya. Nah, ini dalam dakwah juga berpengaruh. Ketika seorang dai mengajak manusia kepada ilmu, maka dia ajak manusia kepada apa? Kepada akhlak, yang, kepada akidah yang benar. Iya, kepada akidah yang benar. Dan dia masukkan di setiap pembahasan tema kajian apa saja, ya, ujungnya itu kembali mengikat seorang hamba itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia buat seorang hamba itu, hatinya itu murni, semuanya hanya milik Allah. Diputus hubungan hati mereka dengan segala sesuatu yang selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini sifat dari ilmu. Memang ketika seorang merasakan manfaat dari ilmu itu, maka dia juga akan pandai mengajarkannya kepada manusia sesuai dengan apa yang bermanfaat. Dan itu jalannya para nabi dan para rasul. Ya, karena itu dakwah para nabi dan para rasul itu dimulai dengan apa? Dengan tauhid. Ya, maka wa haqqahu rif, hak Allah hendaknya kamu kenal. Wa kum haqqan bimujibihi, dan dengan sebenar-benarnya engkau menegakkan kewajiban di dalam hak Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dia tegakkan kewajiban di dalam hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sempurnakan dalam hal tersebut. Dia ikhlaskan amalannya untuk Allah. Dia beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Iya. Kemudian waman hajal haqqi fasluk anhu ghairu ami, dan terhadap jalan yang benar hendaknya kamu tempuh, tidak buta di dalamnya. Ini ciri orang yang hasilul ilm. Ya. Kalau dia kelihatan dapat ilmu, maka itu jalannya lurus. Jalannya lurus. jalannya itu selalu berada di atas jalan yang hak, di atas manhaj yang benar. Di atas manhaj yang benar. Iya, tidak buta di jalannya. Berbeda dengan orang yang apa namanya? Kadang dia punya ilmu apa segala macam tapi jalannya sana sini. Ya, ini tidak kelihatan pengaruh ilmu itu padanya. Sebab kalau ilmunya berpengaruh, ilmu itu mengajak kepada satu jalan saja. Iya, mengarahkan kepada satu jalan. Dan itulah jalannya para nabi dan para rasul. Karena itu tidak ada di dalam bahasa agama ada dua jalan, tiga jalan, tidak ada. Bahasa-bahasa Al-Quran itu as-sirat. As-sirat itu satu jalan. As-sabil. Sabil itu satu jalan. Tidak ada dibahasakan dua. Ya, yang paling dekatnya kita sering baca di surah Al-Fatihah. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ya. Maka hasilul ilm, orang yang cirinya dia dapatkan ilmu, dia selalu menempuh jalan yang hak, jalan yang benar. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi ini tiga ciri seorang mendapatkan ilmu. Khasyiatullah, dia takut kepada Allah. Ma'rifatullah, dia kenal Allah. Kemudian dia punya ikhlas dan mutabah. Iya. Punya ikhlas, tauhid, dan mutabah. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala di sini menjelaskan tentang beberapa keyakinan, ya, beberapa keyakinan yang mesti diyakini dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan dari sini beliau ingin masuk membuka nasihat-nasihat untuk para penuntut ilmu. Kata beliau rahimahullah, ashqa wa as'ada mukhtaran adalla hada adana wa ab'ada adlan minhu fil qisami أوها وأرسل وصى آمرا ونهى أحل حرم شرعا كامل الحكم يحب الإحسان يحب الإحسان والإسيان يكرهه والبر يرضاه ما سخط لحرمهم بمقتضى دين في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم. كتب ليو رحمه الله ديال الله سبحانه وتعالى أشقى وأسعد. Ini dari perbuatan Allah ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat seorang itu sengsara dan dia pula yang membuat apa? Membuatnya beruntung, berbahagia. Jadi kesengsaraan dan kebahagiaan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menentukan siapa yang beruntung dan dia pula yang menentukan siapa yang merugi. Iya. Dan ini dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Ya. Ketika ilmu itu berpengaruh kepadanya, mana-mana ini? Ya, hadir di dalam dirinya. Mana-mana ini hadir di dalam dirinya. Karena siapa yang dia ilmu itu berpengaruh padanya, maka keimanannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala kuat. Dia meyakini bahwa mereka yang beruntung itu karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuatnya beruntung. Dan mereka yang merugi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkannya. Allah yang menetapkannya. Iya. Karena itu setiap dari manusia sudah ditetapkan. Siapa di antara mereka yang beruntung dan siapa di antara mereka yang merugi. Dan neraka jahannam sudah dibagi menjadi dua. Atau kehidupan di akhirat sudah dibagi seperti itu. Waminhum syaqiyun, waminhum sa'id. Di antara mereka ada yang syaqi, ya, ada yang merugi, sengsara. Dan di antara mereka ada yang sa'id, ada yang beruntung. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan hal tersebut. Iya. Wa as'ada mukhtaran. Dan dia yang memberikan, apa namanya, dia membuat merugi dan membuat beruntung mukhtaran. Orang yang memilih. Jadi si hamba ini, ya, si hamba ini dia berbuat, sudah ditunjuki kepadanya jalan. Semua jalan sudah ditunjukkan, ya, kepadanya. Ya, sisa dia sendiri menempuh jalan yang mana. Sudah dia sendiri menempuh jalan yang mana. Ya, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin, ma min nafsin manfusatin illa wa qad kataballahu makanaha minal jannati wan nar. Wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'ida." Tidak seorang pun di antara kalian, tidak ada satu jiwa pun yang bernafas kecuali Allah sudah tetapkan tempatnya di sorga atau di neraka. Kecuali sudah ditulis dia ini beruntung atau merugi. Allah yang menentukannya. Iya. Maka seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, apalah lam kutu ala kitabina wa nadu'ul amal." Wahai Rasulullah, tidakkah kalau begitu kita terima saja ketentuan kita dan kita tinggalkan, tidak usah beramal. Kata Nabi, "Man kana min ahli sa'ada fasayasiru ila amali ahli sa'ada." Siapa yang dia ini dari orang yang beruntung, dia akan berjalan kepada amalan orang-orang yang beruntung, yang berbahagia. "Wa man kana min ahli syaqawa fasayasiru ila amali ahli syaqawa." Sebagaimana kalau dia dari kelompok yang merugi, dia akan berjalan kepada amalan orang yang merugi. Iya. Karena itu beliau berkata, "I'malu fakullun muyassarun." Beramallah, setiap orang dimudahkan. "Amma ahlus sa'ada fasayuyassar. Amma ahlus sa'ada fasayuyassaruna li'amali ahli sa'ada." Adapun orang yang beruntung dimudahkan beramal dengan amalan orang yang beruntung. Jadi kalau dia penduduk sorga, orang yang beruntung, dimudahkan dia beramal dengan amalan penduduk sorga, orang-orang yang beruntung. Sebagaimana sebaliknya, "Wa amma ahlus syaqawa fasayuyassaruna li'amali ahli syaqawa." Orang yang merugi dimudahkan juga beramal dengan amalan orang-orang yang merugi. Iya. Jadi dimudahkan dia beramal dengan dosa dan maksiat, melakukan dari hal-hal yang mendekatkannya kepada neraka. Nah. Kemudian kata beliau, "Adalla hada." Dia pula Allah yang menyesatkan, dia pula Allah yang memberi hidayah. Iya. "Fa inna Allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'." Karena Allah memberi, Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. "Adna wa ab'ada." Sebagaimana Allah mendekatkan dan menjauhkan. Ada yang didekatkan, ada yang dijauhkan. "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Ya Allah yang maha memiliki kekuasaan, Engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau mencabut kekuasaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau meninggikan, memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan. Dan Engkau maha mampu atas segala sesuatu. "Adalan minhu fil kisami." Ya, semua itu keadilan dari Allah dalam pembagian. Yang dapat hidayah, yang beruntung, itu fadl, keutamaan dan rahmat dari Allah. Yang dijadikan sebagai orang yang sengsara, yang disesatkan, itu keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang dizalimi. Iya. Tidak ada seorang pun yang dizalimi. Sudah ditunjukkan jalan, diturunkan Al-Quran, diutus seorang Rasul, semua jalan diterangkan. Jalan yang baik sudah diuraikan, bahkan jalan yang jelek juga diterangkan supaya dihindari. Iya. Jadi kalau ada yang jatuh di dalam kejelekan, jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Karena itu dalam hadits qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum, uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah, waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya itu amalan-amalan kalian sendiri. Aku hitung dengan sangat detailnya, kemudian aku cukupkan pembalasannya kepada kalian. Aku sempurnakan pembalasannya kepada kalian. Siapa yang mendapati kebaikan, hendaknya dia puji Allah yang memberi taufik, memberikan keutamaan, rahmat untuknya. Dan siapa yang mendapati selain daripada itu, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Iya. Kecuali dirinya sendiri. Karena itu di ayat yang lain dikatakan, "Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha." Siapa yang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Sebaliknya siapa yang berbuat jelek, dia sendiri yang akan menanggungnya. Maka segala sesuatu itu keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari perbuatan Allah yang keempat, sini auha wa arsalah, memberi wahyu dan mengutus rasul. Iya, dia memberi wahyu kepada siapa yang dia kehendaki dari para rasul, dan dia mengutus siapa yang dia kehendaki dari rasul malaikat maupun rasul manusia. Iya. Dan ini berbagai ayat ya dalam hal ini. Wassa amiran wa naha. Berikutnya memerintah dan melarang. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala ya, memerintah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang. Ya, di dalam Al-Quran ini isinya ada yang diperintah, ada yang apa? Ada yang dilarang. Awal perintah adalah perintah kepada tauhid, dan awal larangan adalah larangan dari berbuat kesyirikan. Dan ini yang paling besarnya. Iya. Kemudian ahalla harrama syar'an kamilal hikami. Allah menghalalkan dan mengharamkan. Ada yang dihalalkan secara syariat dan ada yang diharamkan secara syariat. Tapi penghalalan dan pengharaman yang datang dari Allah semuanya itu sempurna hikmahnya. Semuanya dengan hikmah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, maka penghalalan dan pengharaman semuanya di tangan Allah. Tidak ada yang bisa masuk di dalam hal tersebut. Sebagaimana firman Allah, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna ala Allahil kadhiba la yuflihun. Janganlah kalian berucap terhadap apa yang lisan-lisan kalian itu mensifatkannya dengan kedustaan. Jangan kalian berucap ini halal atau ini haram untuk berdusta atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah itu tidak akan beruntung. Dan di sini penulis terangkan bahwa syariat Allah itu kamilal hikam, sempurna hikmahnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dirinya al-hakim. Al-hakim artinya yang maha hikmah, penuh dengan hikmah. Iya. Maha hikmah penuh dengan hikmah. Iya. Baik. Walaupun nama al-hakim itu sendiri punya dua makna ya. Bisa bermakna yang maha memiliki hukum, dan bisa bermakna yang maha memiliki hikmah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang luas. Ya, di belakang hikmah yang sempurna, di belakang setiap yang dia syariatkan dan dia takdirkan. Iya. Kemudian yuhibbul ihsana wa yakrahu al-isyan. Yuhibbul ihsana wal isyana yakrahuhu. Ya. Allah cinta kepada al-ihsan. Perbuatan yang baik dicintai oleh Allah. Sebaliknya yang maksiat itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu di dalam Al-Quran diterangkan berbagai sifat, berbagai ayat. Allah mencintai perbuatan baik. Wa ahsinu, berbuat baiklah. Inna allaha yuhibbul muhsinin. Ya, dan Allah berfirman, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah membuat makruh terhadap kalian, hal yang dibenci terhadap kalian, kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ya, maka seluruh hal ini dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal birra yardahu ma'sukhtin li hurmihimi. Ya, sebagaimana kebajikan itu diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hal yang diharamkan itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yardha li'ibadihi al-kufur. Allah tidak ridha kekafiran untuk hambanya. Tapi syukur yang merupakan ketaatan, Allah mencintainya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, Allah ridha syukur itu untuk kalian. Iya. Bimuqtada dayni fid daraini muttaridun. Ya, berdasarkan apa namanya? Seluruh hal ini di dunia dan di akhirat itu menjadi hukum tetap. Menjadi hukum tetap. Iya, berdasarkan hal ini. La dhulma yukhsha wa la khairun bimunhadimi. Karena itu tidak ada kedzaliman yang dikhawatirkan. Pada hari kiamat tidak ada yang dizalimi. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab, kitab yang mencatat semua amalan hamba. Maka engkau melihat orang-orang yang bergelimang dosa itu sedih melihat catatannya. Dia berkata, wahai betapa celakanya kami, buku apa ini? Tidak ada amalan yang kecil maupun besar kecuali tercatat dengan sangat detailnya dalam buku ini. Maka mereka dapati seluruh amalan mereka hadir di depan mereka. Dan Allah tegaskan, Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Iya, tidak ada kezaliman yang dikhawatirkan. Wala khairun bimunhadimi. Dan tidak ada kebaikan yang luput. Kalau dia punya kebaikan, iya, walaupun sedikit akan didatangkan. Iya. Wa nadha'u al-mawazin al-qist li yawmil qiyamah fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafabina hasibin. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak satu jiwa pun yang dizalimi. Tidak satu jiwa pun yang dizalimi. Walaupun itu hanya sebesar biji khardal, biji sawi, ada punya amalan biji sawi, akan didatangkan oleh Allah. Dan cukuplah kami sebagai orang-orang yang paling baik menghisab. Maka ini jaminan dari Allah, ya, yang baik maupun yang buruk, tidak ada yang ditelantarkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang beramal satu darah, seberat darah dari kebaikan, dia akan melihat kebaikan itu. Sebagaimana siapa yang beramal satu darah dari kejelekan, maka dia akan melihat apa? Kejelekan tersebut. Iya. Baik. Jadi setelah seorang hamba mengenal seluruh hal ini, seorang penuntut ilmu sudah mengenal orang yang hasilul ilmi itu kayak bagaimana, dan ini semuanya harus diyakini bahwa segala sesuatu itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi hidayah, yang disesatkan, yang apa namanya, yang dibuat beruntung, dibuat merugi, ya, kemudian apa namanya, dari segala hal yang dikerjakan di dalam kehidupan, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penulis rahimahullahu taala di sini memulai memberikan beberapa wejangan, beberapa wasiat-wasiat penting. Iya. Ada wasiat-wasiat penting oleh penulis rahimahullahu taala dari bait syair yang ke-217 sampai 240. Saya poinkan 26 pembahasan. Dari wasiat-wasiat penulis ini. Iya. Nah, ini wasiat-wasiat penting ya untuk seorang penuntut ilmu. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, fa'mal ala wajalin wada'ab ila ajalin wa'zil anillahi su'adhanni wattuhami. Ini tiga wasiat pertama. Yang pertama, al-amal ala wajal, beramal dengan penuh rasa takut. Dan yang kedua, wada'ab ila ajalin. Ya, senantiasa bersiap untuk kematian, al-isti'dad lil maut. Dan yang ketiga, wa'zil anillahi su'adhanni wattuhami. Ya, ini tarki su'idhanni billah, meninggalkan berjelek sangka kepada Allah. Iya. Kata beliau, fa'mal ala wajalin, beramallah kamu di atas wajal. Iya. Wajal itu artinya rasa takut. Dan itu sifat seorang mukmin. Dia beramal memiliki apa? Rasa takut. Sebagaimana firman Allah mensifatkan kaum mukminin, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan dari pemberian mereka, apa yang Allah berikan kepada mereka, mereka berinfak, bersedekah, berbuat baik, tapi hati-hati mereka itu takut. Iya. Dan mereka sadar akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, ayat ini walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Orang yang memberi apa yang Allah datangkan kepada mereka dan hati-hati mereka takut. Apakah yang dimaksud adalah seorang yang berzina, mencuri dan meminum khamar? Kata Nabi, la ya binta Abi Bakar, atau la ya binta As-Siddiq. Kata Nabi, tidak, bukan itu wahai putri Abu Bakar, putri Abu Bakar As-Siddiq. Tapi yang dimaksud, walakinnahu ar-rajulu yasumu wa yusalli wa yatasaddaq wa huwa yakhafu an la yuqbala minhu. Adalah seorang lelaki yang dia puasa, dia salat, dia bersedekah, tapi dia khawatir tidak diterima darinya. Khawatir tidak diterima darinya. Iya, dan ini sifatnya para nabi. Karena itu Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail ketika selesai membangun Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat. Ada bentuk khawatiran tidak diterima amalannya. Karena itu dia memohon kepada Allah supaya diterima amalannya. Diterima amalannya. Dan ini sifat seorang yang berilmu. Maka seorang penuntut ilmu seperti itu. Iya. Dia ketika belajar, dia perhatikan dari ilmu yang dia pelajari. Dia punya rasa takut. Iya. Jangan sampai apa yang dia pelajari itu dia tidak diterima. Dan dia selalu introspeksi dari apa yang dia pelajari itu. Jangan sampai ada hal yang dia pelajari mungkin karena dia kurang dari ikhlasnya, kurang dari kesempurnaan amalan daripada apa yang dia pelajari tersebut, akhirnya tidak ada berkahnya atau tidak membawa kebaikan untuknya. Maka dia ada khawatiran. Ya, maka seorang itu beramal di atas wajal, dan ini wasiat yang hendaknya dijalani oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian wasiat yang kedua, wada'ab ila ajalin. Ya, dan terus meneruslah kamu. Ya, terus meneruslah kamu berjalan kepada ajalmu. Ya, maksudnya engkau terus menerus beramal, berupaya, berusaha menyusul kepada ajal, bersiap untuk menyambut ajalmu. Iya, menyambut ajalmu. Ya, dan di sini ada kesadaran dari seorang penuntut ilmu, karena memang dasarnya ilmu adalah khasyah, dia banyak mengingat akhirat, takut terhadap amalan-amalannya. Maka dia tahu bahwa ajal itu ketentuan yang pasti akan menjemput setiap manusia. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Faida jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah datang, tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat. Tidak bisa pula apa? Dia kedepankan. Tidak bisa pula dia kedepankan. Iya. Wada'ab ila ajalib. Nah. Ini sebagaimana perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Beribadalah engkau Nabi Muhammad kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Iya. Dan itulah sifat orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali kalian itu mati kecuali dalam keadaan apa? Kalian itu berislam. Iya. Maka ini seorang penuntut ilmu. Jadi kalau dia banyak mengingat dua hal ini, iya, biasanya dia lebih serius belajarnya. Dan ini membantunya untuk istiqamah. Membantunya untuk apa? Untuk istiqamah. Sebab penyakit yang kadang menimpa seorang penuntut ilmu kalau dia sudah belajar, iya, kadang muncul hasad, dengki kepada kawannya. Wah, ini sudah melalui saya, melampaui saya. Iya, saya tidak boleh ada lewat daripada saya. Nah, ini repot ya kalau ada sifat yang seperti ini. Maka kalau dua wasiat ini dia ingat, maka insya Allah ta'ala itu akan membuat dia lebih istiqamah di dalam belajar. Kalau ada saudaranya yang dapat kebaikan, dia ditonjolkan oleh Allah dalam sebuah ilmu, harusnya dia bergembira. Ya, harusnya dia bergembira. Ada di tengah umat ini orang-orang yang bisa menyebarkan kebaikan di tengah manusia. Bukannya dia hasad di dalam hal tersebut. Maka ini dipelihara ya oleh seorang penuntut ilmu. Dia cinta kebaikan untuk saudaranya. Dia cinta kalau ada kawannya yang mengetahui ilmu sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya. Dan dia merendah hati, dia belajar, dia juga mengambil faedah dari orang lain walaupun itu kawannya sendiri, ya. Karena memang ilmu itu arahnya ke sana, dan akan datang sebagian wasiat penulis terkait dengan masalah merendah hati. Baik, kemudian yang ketiga, wa'zil anillahi su'adhanni wattuhami. Dan jauhkan dari Allah jelek sangka dan tuduhan-tuduhan. Ya, prasangka yang buruk. Nah, ini penyakit yang harus dihindari, su'adhan. Dan su'adhan ini penyakit yang sangat berbahaya. Dan subhanallah bentuknya banyak sekali. Su'udban ini. Karena itu pembahasan su'udban ini salah satu materi pembahasan akidah yang harus didalami. Pembahasan su'udban. Ada satu bab khusus di pembahasan akidah tentang berjelek sangka. Kita harus tahu cakupannya kayak bagaimana. Berjelek sangka itu banyak bentuknya. Jangan sampai ada orang yang masuk di dalam apa? Berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak apa? Dia tidak menyadarinya. Saya beri contoh ya, sebagian orang ada yang masuk di dalam dosa, ya. Sebabnya karena dia berjelek sangka. Berjelek sangka. Nah, ini kalau tidak ada yang nyoblos di pemilu ini, nanti akan berkuasa orang kafir, ya. Akan hancur umat Islam. Nah, ini berjelek sangka kepada Allah. Mana ada umat ini akan dibinasakan oleh musuhnya. Dari umat ini orang kafir berkuasa mutlak terhadapnya. Itu tidak ada sejarahnya. Jelas ya? Jadi itu bentuk dari berjelek sangka. Akhirnya merubah nanti. Dari apa? Dari ketentuan dan hukum-hukum yang masuk di dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya, hal-hal yang tidak ada gunanya bagi umat. Nah, ini harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu. Ya, ilmu itu sekali lagi dia punya pengaruh. Karena itu penulis memberikan dari wejangan-wejangan yang bagus ya. Jauhkan diri dari berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam ilmu itu, dari bentuk berjelek sangka dia belajar. Wah, ini saya sudah lama belajar, kenapa tidak berhasil juga? Nah, ini juga mungkin ada bentuk berjelek sangka kepada Allah. Iya. Harus dia hindari seperti itu. Justru itu tidak boleh ada pada seorang penuntut ilmu. Dia selalu belajar itu kebaikan ya, terhitung pahala. Tidak ada ruginya untuk dia. Tidak ada ruginya. Maka apa saja dalam bentuk berjelek sangka dia tinggalkan. Dan sekali lagi ini pembahasan luas ya. Penjabarannya luas. Iya. Dan tidak ada seorang muslim dan muslimah, apalagi dia seorang penuntut ilmu, menjamin dirinya lepas dari berjelek sangka. Mungkin saja kita ada bentuk dari berjelek sangka kepada Allah. Kita tidak sadari, perlu kita perbaiki. Kita selalu introspeksi diri di dalam hal tersebut. Dan seorang itu selalu berharap yang baik. Ya, selalu besar harapannya kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kejadian apapun, dia berkata khairan insyaallah. Pasti ada kebaikan di belakangnya. Ya, ini sifat seorang mukmin. Ya, wallahu taala alam. Baik, ini tiga wasiat pertama di dalam hal ini. Wasiat berikutnya kita akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya insyaallah taala. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.